Lam di mana di? Oh itu lam tadri masa lil hamiri walam tadri bika fi mukhabidi salami. Apanya? Lam tadri masa. Apanya ini yang tanyakan? Al-hikayah dianya kan? Masa, apa itu sa? Gitu. Al-hikayah saja di sini mah. Ya, saya dicek lagi itu. Oke, perlu dicek lagi. Kalau baca syir biar benar-benar paham. Satu-satu diperhatikan ini. Itu waktu ya. Ya, ada pun yang di matan ya, insya Allah kita semua terjemahkan semuanya. Ya, yang lain ada? Cukup. Ya Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Subhanallah wa bihamdika, subhanallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah.